الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومسلمين dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita masih pada sujud sahwi. Bagaimana kesimpulan sujud sahwi? Ya. Kalau berlebihan jumlahnya, sujudnya setelah. Jika ada penambahan, sujud sahwinya setelah salam, ya. Kalau ada kekurangannya sebelum salam. Ada keraguan ambil yang lebih yakin. Sujud sahwinya di mana? Kalau itu saya belum dan. Terus yang kedua? Yang pertama tadi kalau kelebihan. Okay. Sujudnya setelah. Ya. Kalau kurang sebelum. Kalau ada keraguan ambil yang yakin dan sujud sahwinya. Sebelum atau setelah? Setelah. Setelah. Ya, di dalam keraguan ada dua. Bisa meyakinkan salah satu dari angka. Tiga atau empat, tiga atau empat. Jika kita bisa meyakinkan satu dari angka, dua angka, maka sujud sahwinya setelah salam. Ya, kita sempurnakan sholat dulu, kemudian baru sujud sahwi. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa meyakinkan salah satu dari angka, ambil angka yang terkecil dan itu sudah yakin. Ya, kalau yang tadi mana yang lebih kuat bagi kita, kita lihat mana yang kita lebih yakinkan angkanya, itu sujud di setelah salam. Kalau seandainya tidak ada yang bisa kita yakinkan, maka kita ambil angka yang pasti. Dua atau tiga, pasti tiga. Tiga atau empat, itu pasti tiga. Yang ragu itu adalah empat. Ya, enggak mungkin tiga, dua. Ya, enggak mungkin dua. Maka kita ambil yang terkecil, itu yang layak. Kalau kita ambil angka yang terkecil, maka sujud sahwinya sebelum salam. Kalau bisa kita menterjih, memperkuat salah satu di antara angka, tiga atau empat, tiga atau empat, oh mungkin empat nih, oh mungkin tiga nih, ya. Maka kita sempurnakan sholat kita, kemudian kita salam, sujud sahwinya setelah salam. Baik. Kita lanjutkan pengambilan hadis kita, masih dalam hadis Dzul Yadain. Hadis 1290. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Dawud bin Husain an Abi Sufyan maula bin Abi Ahmad annahu qala sami'tu Abu Hurairah yaqul shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal 'ashr fa sallama fi rak'atayn فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dia mengatakan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat bersama kami atau untuk kami, yakni mengimami salat, salat asar. Maka beliau salam pada dua rakaat, yakni tasyahud awal beliau salam. Faqama dzul yadain, lalu berdirilah dzul yadain. Faqal, lalu mengatakan, qusurat as-salatu ya Rasulullah aw am nasit, apakah salat dipendekkan ya Rasulullah atau engkau lupa? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, kullu dzalika lam yakun, semua itu tidak ada pernah terjadi, salat tidak dipendekkan, aku tidak lupa. Ya, dan ini maknanya tidak ini dan tidak itu dalam perkiraanku. Malahan aku mengira aku telah menyempurnakan sholat 4 rakaat. Itu maknanya. Ya. Karena dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi, lam tuqsar wa lam ansa. Sholat belum tidak dipendekkan dan aku tidak lupa. Lalu fa'aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alan nas, maka Rasulullah menghadap kepada jamaah lain. Faqala, lalu Nabi berkata, as-sadaqah dzul yadayn, apakah dzul yadayn yang memiliki dua tangan ini benar ucapannya? Faqalu, lalu sahabat bertanya, bah mengatakan, na'am ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Fa'atamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minas salat, maka Nabi menyempurnakan, Rasulullah menyempurnakan sisa mahal yang rakaat yang tersisa dari salat. Jadi dia sempurnakan 2 rakaat. Summa sajada sajadatain, kemudian summa ini menunjukkan bahwa ada terakhir, ada masa. Kemudian beliau sujud 2 kali, wahwa jalis, dalam keadaan beliau duduk, ba'da taslim, setelah salam. Di mana salam sujudnya? Sebelum atau setelah? Setelah salam. Sujudnya setelah salam. Jadi dia sempurnakan sholatnya dahulu, baru dia sujud. Baik. Hadis 1291 riwayatnya kepada Abi Hurairah juga, Rasulullah SAW salat rakaataini min salat dzuhri summa sallam. Nabi mengerjakan salat 2 rakaat dari salat zuhur, kemudian beliau salat. Fatah rajul Bani Sulaim, datang kepada seorang dari Bani Sulaim. Waqala ya Rasulullah, aqusrat as-salat am nasit, wahai Rasulullah, apakah solat telah dipendekkan atau kelupaan? Wasaqal hadith, lalu dia cantumkan hadith. Ulama mengatakan bahwasannya ini adalah kejadian yang lain, pernah terjadi. Ada yang mengatakan ini adalah 2 kisah. Pernah terjadi di sholat zuhur, pernah terjadi sholat asar. Baik, hadis 1293 kita ambil. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ف فسلم في ثلاث ركعات. Ini dari Imran bin Husain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar, maka fasallama, maka beliau bersalam fi thalathi rak'at, pada rakaat yang ketiga. Yakni pada tiga rakaat. Berarti rakaat ketiga dia salam. Tsumma dakhala manzilah. Kemudian beliau masuk ke rumahnya. Faqama ilayhi rajulun yuqalu lahu al-khirbaq. Lalu seorang berdiri mendatangi Nabi, namanya Al-Khirbaq. Wa kana fi yadayhi tulun, di tangannya ada yang panjang. Ini lebih panjang tangannya. Faqala ya Rasulullah, fadzakara lahu sami'ahu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, lalu dia sebutkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Fakharaja ghadbanan ghadmana yajurru rida'ahu hatta intaha ila an-nas. Kemudian beliau keluar dalam keadaan marah. Yajurru, beliau menarik ridanya, yakni kain yang bagian atas, hatta intaha ila an-nas, sampai dia mendatangi jamaah yang ada di masjid. Faqala, lalu Nabi mengatakan, as-sadaqa hadha, apakah benar orang ini? Qalu na'am, kata sahabat, iya. Fasalla raka'atan, lalu Nabi mengerjakan solat satu raka'at. Thumma sallam, kemudian salam. Thumma sajada sajadataini, thumma sallam, kemudian beliau sujud dua kali sujud, kemudian salam. Jadi dari dua sujud, sujud sahwi, salam lagi. Hadis 1294, wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Abdul Wahhab al-Thaqafi qala haddatsana Khalid wa huwa al-Hadza an Abi Qilab an Abi Muhallab an Imran bin Husayn qala sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi thalath rak'at min al-'ashr thumma qama fa dakhala al-hujra fa qama rajulun basitul yadayn fa qala aqsarat as-salah ya rasulullah fa kharaja mughdaban fa salla rak'ata allati kanat taraka thumma sallam thumma sajada sajdatay sahwi thumma sallam. Dari Imran bin Husain, dia mengatakan Nabi bersalam pada tiga rakaat dalam salat asar, dari salat asar. Kemudian beliau berdiri dan masuk ke rumah. Hujrah itu rumah. Di situ ada ruang tengahnya. Faqama rajulun basitul yadayni, ada seorang tangannya panjang berdiri. Faqala, dia mengatakan, aku surat sholat, apakah sholat dipendekkan? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Fakharaja mughdaban, maka Nabi keluar dalam keadaan yang marah, karena dianggap sholatnya tidak ada yang kurang. Fasalla ala raka'atil lati kana taraka, beliau kerjakan sholat rakaat yang tertinggal. Thumma sallam, kemudian salam. Thumma sajada sajadatai sahwi, kemudian dia bersujud dua sujud untuk sahwi. Thumma sallam, kemudian salam. Baik, dari sini kita melihat bahwasanya orang yang bersalam dari sholat yang dianggap sempurna sementara belum sempurna, maka dia harus mendatangi atau melakukan, menyempurnakan sholat yang tertinggal. Ya, tidak hanya merasa sholat tadi tiga, ayolah kalau gitu sujud sahwi aja, enggak. harus disempurnakan kekurangannya. Lalu salam, berarti dia sempurnakan salatnya. Baru sujud sahwinya setelah salam. Kalau seandainya sujud sahwinya sebelum salam, berarti dia tambah lagi gerakan salat. Makanya dia sempurnakan, baru atas kekeliruannya dia buat sujud sahwi setelah salam. Kalau seandainya ada pengurangan sujud sahwinya sebelum salam, pada sujud sebelum salam itu sebagai penambahan. Yang kurang tadi ditambah oleh sujud sahwi. Makanya sujud sahwinya sebelum salam. Baik, Imam Nawawi dia mengatakan di sini, wa'lam anna haditha dhil yadaini hadha fihi fawaidu kathira wa qawaidu muhimmah. Ketahui bahwasanya hadis dhil yadaini ini, di dalam hadis itu terdapat faedah yang banyak, kaedah yang penting. Minha diantaranya, jawazun nisyan fil af'ali wal ibadat alal anbiya salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in. Bolehnya kelupaan di dalam perbuatan dan ibadah atas para nabi. Maksudnya nabi boleh aja lupa. Di mana? Di dalam perbuatan dan ibadah. Wa annahum la yuqarruna alaihi. Bahwasanya mereka itu tidak dibiarkan atas kelupaannya. Qad taqaddamat hadhihi al-qa'idah fi hadha al-bab. Kaidah ini telah berlalu di dalam bab ini. Yani dia lupa, tapi lupanya tidak dibiarkan, diingatkan. Diingatkan oleh Allah. Adapun di dalam masalah balaghiyah, menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah, itu enggak boleh. Enggak boleh ada lupa. Ya. Baik. Di antaranya, wa minha anna al-wahida idza da'a syai'an jara bihadrat jam'in kathirin la yakhfa alaihim su'ilu anhu wa la yu'mal biqawlihi min ghairi su'alin. Bahwasannya satu orang apabila mendakwakan sesuatu yang terjadi di hadapan orang banyak, yang mana sesuatu itu tidak luput dari mereka, maka orang banyak itu ditanya tentang sesuatu tersebut yang didakwakan oleh satu orang. Dan tidak boleh mengeksekusi perkataan orang, satu orang tadi, tanpa ditanya kepada yang lain. Artinya apa? Harus ditanya dulu. Ya. Orang lain ini harus ditanya akan kebenaran dari perkataan satu orang. Tahu enggak? Zuliyadin mengatakan Nabi sholat. Nabi ini Nabi lupa atau sholat beda ya? Ya ini maksudnya kok terjadi perubahan satu orang pada saat itu, tapi di hadapan orang banyak. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar. Nabi tidak langsung mengeksekusi atau mengiyakan kata Dulyadi. Tapi beliau tanya dulu, as-sadaqah Dulyadi? Apakah Dulyadi ini benar ucapannya? Naam ya Rasulullah. Ketika diiyakan oleh para sahabat, baru Nabi mengeksekusi, ya, melakukan apa yang dikatakan. Maka begitu juga di dalam sholat, kalau ada orang satu orang, maka tidak perlu dihiraukan. Perlu ditanya enggak, benar enggak orang sana? Kan enggak bisa kita bertanya sedang sholat. Jika ada dua orang yang sudah menegur, berarti itu adalah teguran yang benar. Tapi kalau satu, ya, tidak usah diikuti. Ya boleh jadi nyusurang saya ayamnya keluar. Ya, pikirannya tak kemana. Akhirnya dianggap imam ini salah. Tapi kalau sudah yang mengingatkan dua atau lebih, imam harus mengikuti dari perkataan mau. Ya. Di antaranya ominha isbatu sujud sahwi wa annahu sajadatan, menetapkan adanya sujud sahwi, bahwa sujud sahwi itu ada, bahwasanya sujud sahwi itu dua sujud, ya, dua sujud. Wa annahu yukabbiru aw annahu yukabbaru li kulli wahidatin minhumah, bahwasanya ditakbirkan pada setiap sujud itu. Ya, dua kali sujud berarti antara dua sujud ini ada duduk. Kalau enggak, enggak bisa bilang dua kali sujud. Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, duduk, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, duduk. Wa annahuma ala hayati sujudis salah, bahwasanya dua sujud itu seperti bentuk sujud dalam salat. Kenapa? Li'annahu utliqas sujud, karena dia dinamakan dengan sujud. Ya, sujud sama dengan sujud salat. Falau khalafal mu'tad, falau khalafal mu'tad labayyana. Kalau seandainya sujud sahwi ini menyelisih sujud yang biasa, tentu sudah dijelaskan oleh Nabi. Ya. Wa annahu yusallimu min sujudis sahwi, bahwasanya dia juga bersalam. Wa annahu yusallimu min sujudis sahwi, bahwasanya bersalam dari sujud sahwi. Wa annahu la tashahhuda lahu, bahwasanya tidak ada tashahhud untuk sujud sahwi. Jadi setelah sujud langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tidak perlu tashahhud setelah sujud sahwi. Wa anna sujud as-sahwi fi ziyadah yaqulu ba'da salam. Bahwasanya sujud sahwi di dalam penambahan terjadi ya apa dilakukan setelah salam. Waqad sabaqa anna Syafi'i rahimahullah taala yahmiluhu ala anna ta'khir sujud sahwi kana nisyanan la 'amdan. Telah terjadi pembahasan bahwa Imam Syafi'i memahami bahwasanya mengakhirkan sujud sahwi itu adalah karena kelupaan, bukan kesengajaan. Namun yang pendapat yang terkuat ya, seperti sujud Nabi setelah ketika dia salam dari sholatnya ya, ketika salam dari sujud sholatnya. Kalau seandainya beliau sholat pada hadis yang sebelum kita pelajari, dia sholat 5 rakaat ya, 5 rakaat lalu di mana sujudnya setelah salam, karena baru diingatkan begitu ya. Tapi kalau ketika Nabi salam dari 2 rakaat atau salam dari 3 rakaat lalu beliau selesai sempurnakan sholatnya, beliau sujud sahwi setelah salam. Kenapa setelah salam? Bukankah itu pengurangan? Tidak, malah di situ ada penambahan. Salamnya 2 kali. Ya, salamnya 2 kali. Ada penambahan di situ. Maka sujud sahwinya adalah setelah salam. Baik. Mana tahu kalau seandainya ada orang yang lupa sujudnya dalam sholat 3. Ya. Nah, maka sujud sahwinya adalah setelah salam. Di antaranya wa minha anna kalaman nasi lis shalah wallazi yadullu anhu laysa fiha la yabtulu ila yubtiluha. Perkataan orang yang lupa untuk sholat, ini dia lupa dalam sedang sholat lalu dia berbicara, yang mana dia mengira dia bukan dari sholat, itu tidak membatalkan sholat. Gimana bisa kita ambil dari hadis ini? Itu dialog antara Nabi dengan antara Zuliyadaini dengan Nabi. Sholat belum sempurna tapi sudah salam. Kalau belum sempurna, seakan-akan dia masih di dalam sholat, tapi dia sudah mengira dia tidak dalam sholat lagi, makanya dia berbicara. Maka perbicaraan orang yang dia menganggap dia tidak dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Contoh, ada orang assalamualaikum, assalamualaikum, ini sholatnya 3 rakaat. Aku sholat aku 3 rakaat. Teman, enggak boleh. Misalnya diskusi, baru iya, oh iya, 3 rakaat tahun. Itu balik, dia sambung sholatnya, tidak membatalkan sholat yang tadi. Ya, karena dia mengira dalam bicara dia itu tidak lagi dalam sholat. Maka ini sama dengan orang berbicara, orang yang lupa terhadap sholatnya. Contoh misalkan dia sedang sholat, lupa dia dalam kondisi sholat, lalu dia berbicara ya, maka itu tidak membatalkan sholat. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi imam diingatkan minimal 2 orang. Walaupun yang mengingatkan satu orang dengan 2 kali, kan yakin dia gimana? Masih. 2 kali itu atau tetap 1 itu? Tetap. Dia harus yang lain ketika yang lain diam, berarti tidak ada penguatan. Kalau dari dirinya dengan diingatkan satu orang juga teringat, kan? Kalau sudah, kalau dia dia bersadar menyadari namanya. Kalau dia yakin bahwasanya dia keliru, selesai. Dia yakin keliru, ya, maka ikuti. Kalau di sini kan Nabi mengatakan enggak, saya enggak anu, gitu. Dia yakin bahwasanya dia sempurna, gitu. Gampangnya tak, umpamanya kalau di sini mungkin kita ada biasa yang di imamnya ada kita juga. Kalau di masjid-masjid ini kan yang di imam juga sembarangan tak? Iya. Kalau timbul pengurangan itu tuh, umpamanya sholatnya 4 rakaat, 3 rakaat dia salam lah. Setelah selesai ingatkan sama orang tadi 3 baru pak. Jadi yang makmum ada yang berkeyakinan apakah makmum itu harus menambah sendiri sementara imamnya tidak tambah. Ya, jika makmum meyakini bahwa sholatnya adalah kurang, maka dia tambah. Dia tambah sendiri. Karena sholat itu tanggung jawab kita masing-masing. Tapi ada makmum yang yakin juga dia sempurna, sudah. Ya, dia lanjutkan. Tapi ada yang yakin bahwasanya itu adalah 3 dan imam pun dia yakin ada 3 tapi dia salah. Allah yang lebih tahu ini. Nah, ini sama. Kurang sholatnya. Orang yang yakin dia adalah sholatnya kurang, dia harus tambah 1 rakaat. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Wassalamualaikum. Ya, kalau seandainya di dalam tawaf dia ragu apakah ini sudah 6 atau 7, tidak bisa dia mengambil mana angka yang terkuat, maka dia ambil nilai angka yang terkecil lalu dia tambah 3, 6 atau 7, 6 itu ya sudah, ini kuat 6 kok. Termasuk apakah dia sujud sahwi? Tidak ada sujud sahwi itu tawaf, tidak ada. Yang kurang itu hanya ditambah aja pak. Begitu juga di melontar jumrah. Ini melontar jumrah, jumrah yang telah apa, batu yang sudah dilontarkan ini, apakah 6 atau 7, 6 atau 7, maka tambah satu lagi. Wallahu ta'ala. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.